Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. أما بعد قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في منكر القدر باب penjelasan tentang apa yang datang seputar keadaan seorang yang mengingkari al-qadar, mengingkari takdir. Di dalam bab ini mu'alif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala hendak menerangkan kepada kita di antara prinsip dari prinsip-prinsip tauhid adalah seorang mukmin dia menetapkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan permasalahan takdir adalah termasuk dari arkanul iman sittah, rukun iman. Termasuk dari 6 rukun iman yang wajib ditetapkan oleh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud dari bab ini seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Syekh rahimahullahu taala, maknanya adalah minal wa'idi syadidi wa nahwi dzalik. Terdapat ancaman yang sangat keras terhadap seseorang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menetapkan takdir. Menganggap bahwasanya segala sesuatu yang terjadi adalah terjadi dengan sendirinya tanpa ada kaitannya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam bab ini terdapat ancaman yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Abdul Rahman Al-Syekh rahimahullahu taala menyebutkan beberapa dalil yang datang seputar ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkhusus seputar keadaan mereka orang-orang yang mengingkari takdir. Beliau membawakan dua dalil. Dalil yang pertama adalah yang dikeluarkan oleh Abu Dawud. Di dalam tahqiq kitab ini disebutkan bahwasanya sanad hadis ini adalah hadis yang hasan. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dengan syawahid-syawahidnya. Yang mana hadis ini dari Ibni Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau bersabda, al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Bahwasanya qadariyah adalah satu kelompok yang mereka tidak menetapkan takdir, yang tidak mengimani takdir, sehingga mereka tidak menganggap bahwasanya permasalahan takdir adalah termasuk dari rukun iman. Mereka tidak menetapkannya, bahkan mengingkarinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya kelompok qadariyah ini majusu hadhil ummah. Majusinya umat ini. In maridhu fala ta'uduhum. Jika semisal mereka jatuh sakit maka jangan kalian menjenguknya. Wa in matu fala tashhaduhum. Dan bila mana mereka meninggal dunia, jangan kalian menyaksikan mereka. Jangan mengikuti jenazahnya. Jangan mensolati dirinya. Ini menjelaskan ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Adanya ancaman yang keras dari Nabi SAW. Demikian pula dalam riwayat yang lainnya. Juga disebutkan sanad hadis ini adalah hadis yang hasan dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud rahimahumullahu taala, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li kulli ummatin majus." Sesungguhnya masing-masing umat tersebut memiliki majusi. Memiliki majus. Wa majusu hadhihi al-ummah alladhina yaquluna la qadara. Dan majusinya umat ini adalah mereka orang-orang yang mengatakan bahwasanya segala sesuatu ini tidak berkaitan dengan takdir. Tidak ada takdir. Man mata minhum fala tashhadu janazatahum. Apabila ada salah seorang di antara mereka yang meninggal dunia, jangan kalian saksikan jenazahnya. Wa man maridu minhum fala ta'uduhu. Jika semisal ada seorang di antara mereka jatuh sakit, jangan kalian menjenguknya. Wa hum syi'atud dajjali. Wa haqqun 'ala Allahi ayyal haqqahum bid-dajjal. Mereka adalah syiah ad-dajjal yang berhak atas Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menggolongkan mereka termasuk dari dajjal, orang-orang yang pendusta. Ini beberapa dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar tentang bahayanya seorang mengingkari takdir, menunjukkan bahwasanya mereka bukan seorang mukmin. Karena seorang yang mengingkari salah satu dari arkanul iman tidak dinyatakan sebagai seorang mukmin. Bila mana dia bukan seorang mukmin, tidak terkena hak seorang muslim untuk kemudian wajib bagi seorang muslim yang lainnya untuk kemudian dia menjalankannya. Di antaranya apabila sakit hendaklah dijenguk, apabila meninggal untuk kemudian diikuti jenazahnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Ini seputar tentang keadaan kelompok al-Qadariyah. Sehingga dengan hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, terdapat 'alamun min a'lamin nubuwah. Tanda dari tanda-tanda benarnya kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau dengan wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan di dalam hadis yang tadi kita sebutkan satu perkara yang belum terlihat oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Belum pula terlihat oleh mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi baru muncul kelompok Qadariyah pada zaman akhir dari masa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijumpai oleh Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma kelompok tersebut, kemudian beliau mengingkari dengan keras tentang kemungkaran yang ada pada mereka. Dan nanti akan kita sebutkan penukilan atas sabar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma terhadap kelompok Qadariyah. Di sini kita akan sebutkan beberapa faedah sebelum kita menyebutkan beberapa dalil yang dibawakan oleh muallif rahimahullah oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala seputar tentang permasalahan al-qadar, takdir. Beliau rahimahullahu taala menyebutkan tentang makna bab yang dibawakan oleh muallif rahimahullah, bab ma jaa fi munkiri al-qadar. Disebutkan di dalam tahqiq bahwasanya tentang permasalahan al-qadar ini termasuk dari bentuk konsekuensi seorang menetapkan tauhid ar-rububiyah. Karena termasuk dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala di samping mencipta, memberikan rizki, juga menetapkan takdir. Dan termasuk di dalamnya pula tauhid al-asma, demikian pula as-sifat. Yang adanya takdir menunjukkan tentang sempurnanya sifat Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Permasalahan takdir, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan memiliki dua makna. Memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah at-taqdir. Maksud dari takdir adalah fi'lullahi azza wa jal, perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Takdir adalah termasuk dari perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Menetapkan nasib seorang hamba. Bahkan tidak ada satupun yang tercipta melainkan dia tercipta berdasarkan takdir. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan segala sesuatu tersebut telah kita ciptakan dengan takdir. Sudah ditakdir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang pertama. Adapun makna yang kedua adalah al-muqaddar. Maksudnya adalah ma qadarahullahu azza wa jal. Segala sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah azza wa jal. Sehingga yang pertama berhubungan dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Menetapkan takdir. Yang kedua adalah berhubungan tentang apa yang telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menimpa seorang hamba. Ini al-muqaddar. Dan mereka, manusia, tentang permasalahan takdir terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama adalah yang disilakan dengan kelompok al-jabariyah. Kelompok al-jabariyah. Yaitu mereka orang-orang yang asbatul qadara, menetapkan adanya takdir. Tapi mereka ekstrim di dalam menetapkannya. Berlebih-lebihan tatkala menetapkan tentang permasalahan takdir Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan segala sesuatu. Yang ada di alam semesta ini terwujud berdasarkan apa yang telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka menafikan adanya al-qudrah wal-ikhtiar, kemampuan, demikian pula iradah, keinginan, pilihan pada diri makhluk. Sehingga mereka menganggap bahwasanya segala sesuatu yang dilakukan oleh makhluk, segala sesuatu yang dilakukan oleh makhluk ini adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Allah subhanahu wa ta'ala yang mewujudkannya. Sehingga mereka menganggap bahwasanya makhluk tersebut seperti jenazah yang nurut digerak-gerakan oleh orang yang memandikannya. Tanpa ada daya, demikian pula upaya untuk kemudian melawannya. Ataukah seperti satu kapas yang ditiup oleh angin dalam keadaan dia tidak memiliki kehendak. Ini kelompok Jabariyah. Mereka ekstrim menetapkan takdir Allah subhanahu wa ta'ala sehingga mereka menafikan adanya iradah, kehendak, pilihan pada diri makhluk. Sehingga dengan ini mereka menetapkan bahwasanya seperti tentang permasalahan tidurnya makhluk. Ini berdasarkan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Bergeraknya makhluk berdasarkan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan makhluk tersebut tidak memiliki pilihan. Untuk kemudian terlepas dari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai dalam permasalahan taatnya seorang makhluk adalah berdasarkan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sudah menjadi takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan makhluk tidak bisa menolaknya. Demikian pula bermaksiatnya seorang makhluk juga berdasarkan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kehendak dirinya. Sehingga berlebih-lebihan di dalam menetapkan takdir. sampai akhirnya menetapkan adanya iradah, kehendak pada diri makhluk. Mereka berdoa subhanahu wa ta'ala, wallahu khaliqu kulli syai', dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menciptakan segala sesuatu. Kulli syai', dan termasuk dari kulli syai' adalah perbuatan-perbuatan makhluk. Itu kata mereka, pentafsiran yang batil. Demikian pula mereka berdalih dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'amalun, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kalian dan apa saja yang kalian kerjakan. Sehingga mereka membaca tafsir dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut kepada makna yang tidak dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya ta'wil, memalingkan satu nas pada satu makna yang tidak diinginkan, dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Sehingga mereka menetapkan bahwanya segala sesuatu yang diamalkan oleh makhluk adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak berhubungan dengan kehendak pada diri makhluk. Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan, wa hadzal qaulu batilun, pendapat ini adalah pendapat yang batil, berdasarkan Al-Kitab Al-Qur'anul Karim, demikian pula As-Sunnah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah al-aqlu, akal yang sahih. Dan yang terakhir adalah ijma'us salafi, kesepakatan mereka para ulama yang menetapkan adanya ikhtiar, kehendak pada diri makhluk. Di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan pada diri manusia tersebut adanya iradah, adanya kehendak, adanya kemampuan, adanya sesuatu untuk kemudian dia bisa memilihnya antara mengerjakan ataukah tidak mengerjakan, antara berhenti ataukah melanjutkan aktivitasnya, adanya kehendak pada diri makhluk. Ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di antaranya dalam surat Ali Imran ayat yang ke-152. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridu al-akhirah. Itu anak-anak, tolong itu Bung Droman. Di antara kalian ada yang menginginkan kehidupan dunia, dan di antara kalian ada yang menginginkan kehidupan akhirat. Menunjukkan bahwasanya makhluk tersebut memiliki kehendak, memiliki pilihan. Sehingga dengan kehendaknya, dengan pilihannya, tanpa ada paksaan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebagian mereka yang memilih untuk mencari kehidupan dunia, meninggalkan akhiratnya. Ada di antara mereka yang menginginkan kehidupan akhiratnya. Ini di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan adanya iradah, kehendak pada diri makhluk. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, liman sya'a minkum ayyastaqim, barang siapa yang menghendaki di antara kalian, hendaklah dia istiqamah. Barang siapa yang menghendaki untuk kemudian, hendaklah dia beristiqamah, akan mendapatkan balasan al-jannah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini di antara sekian dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, dua ayat yang tadi kita sebutkan, yang menjelaskan bahwasanya pada diri makhluk adanya iradah dan masyiah, adanya keinginan untuk mengerjakan satu pekerjaan, perbuatan, adanya kehendak untuk kemudian dia memilih antara iya dan tidak, antara mengerjakan dan tidak mengerjakan, antara menjadi seorang yang bermaksiat ataukah menjadi seorang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia memiliki kehendak. Sehingga pendapat kelompok Al-Jabariyah yang mereka ekstrim di dalam menetapkan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, sampai akhirnya mereka menafikan adanya kehendak pada diri makhluk, dan mereka menggambarkan bahwasanya makhluk tersebut dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka menjadi seorang yang kafir, sebagian mereka menjadi seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada pilihan, tanpa ada kehendak pada diri makhluk. Ini adalah ucapan yang batil, yang sama sekali tidak bersumber dari Al-Qur'an, demikian pula bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang pertama, sanggahan yang pertama yang dijelaskan oleh beliau rahimahullahu taala terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Dan masih terdapat beberapa ayat, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani satu jiwa melainkan berdasarkan apa yang dimampu oleh dirinya. Melainkan berdasarkan kemampuannya. Adanya kehendak, adanya pilihan pada diri makhluk. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya makhluk dia yang mengamalkan, dia yang melakukan. Dia yang memilih, dia yang berbuat, bukan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, innahu khabirum bima taf'alun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha khabir, maha mengetahui atas apa yang kalian lakukan. Sehingga pekerjaan tersebut dinisbatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri makhluk, bukan pada zat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin sebagaimana yang disangka oleh kelompok Al-Jabariyah. Adapun di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku memerintahkan kepada kalian dengan satu perintah, maka kerjakanlah perintah tersebut mastata'tum, semampu kalian. Sehingga adanya pilihan, adanya kehendak, adanya masyiah, keinginan pada diri makhluk untuk kemudian masing-masing mereka mewujudkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala semampu dirinya. Ini di antara hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar bab adanya iradah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullahu taala. Ada pun dalil secara al-aqlu, secara akal yang sehat. Beliau rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya manusia itu berbuat sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan pilihannya berdasarkan akal yang sehat. Sehingga dengan pilihan tersebut dia bisa membedakan antara dia melakukan satu perbuatan dan tidak. Dan berbuatnya seseorang itu berdasarkan kehendak dirinya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Kemudian mu'alif rahimahullahu taala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang satu asar dalam kisah Amirul Mukminin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Tatkala beliau hendak menetapkan hukuman had kepada seorang pencuri untuk kemudian dipotong kedua tangannya, maka falhasil sang pencuri tersebut mengatakan kepada Umar ibn Al-Khattab, ya Amirul Mukminin, ma saraqtu illa biqadarillahi ta'ala. Sesungguhnya tidaklah aku mencuri melainkan aku mencuri berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kenapa disalahkan? Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan menafikan bahwasanya bukan pilihannya, bukan kehendaknya. Faqala, maka Umar bin Khattab menyebutkan, wa nahnu naqta'uka biqadarillah. Dan kita akan memotong kedua tanganmu sebagai hukuman had juga berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengingatkan bahwasanya perbuatan mengingkari takdir ataukah menetapkan bahwasanya segala perbuatan yang dilakukan oleh makhluk adalah berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala tanpa ada pilihan pada diri makhluk, ini padanya ada bentuk su'udzan terhadap Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Adanya dhannusu, persangkaan yang jelek terhadap Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Di mana dengan apa yang mereka yakini tersebut akan melazimkan konsekuensi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zalim terhadap para hambanya. Allah Subhanahu wa taala zalim terhadap mereka. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka atas satu perkara yang mereka tidak mampu untuk kemudian mewujudkannya. Allah siksa mereka atas satu perkara yang mereka tidak mampu untuk kemudian melakukannya, mewujudkannya. Karena berdasarkan kelompok Al-Jabariyah, mereka meyakini bahwasanya makhluk tersebut tidak kuasa untuk melawan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia terseret ke dalam lembah kemaksiatan, seakan-akan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memiliki kehendak pilihan untuk kemudian terlepas dari kemaksiatan tersebut. Sehingga menunjukkan atau melazimkan konsekuensi bahwasanya bila mana dia meninggal dunia, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengazabnya, berarti Allah Subhanahu wa taala mengazab dirinya atas satu perkara yang dia tidak mampu untuk kemudian melaksanakan. Kemudian yang berikutnya adalah perbuatan tersebut menafikan adanya hikmah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin di dalam menetapkan satu syariat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan adanya kehidupan, adanya kematian dalam rangka untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Sehingga hikmah dari ditetapkannya syarat Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalannya, paling baik di dalam mengejarkan, di dalam menjalankan konsekuensi ubudiyah terhadap Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sehingga bila mana mereka kelompok Al-Jabariyah menetapkan bahwasanya makhluk tersebut tidak memiliki iradah, berarti melazimkan konsekuensi menafikan adanya hikmah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena masing-masing itu sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pilihan pada diri makhluk. Kemudian yang terakhir adalah dengan kesepakatan para al-ulama. Kesepakatan para al-ulama. Ini kelompok yang pertama, kelompok Al-Jabariyah yang berlebih-lebihan di dalam menetapkan takdir sampai akhirnya menafikan adanya kehendak pilihan pada diri makhluk. Ini kelompok yang menyimpang, yang telah dibatilkan ideologi mereka dengan Al-Quran, As-Sunnah, Al-Aqlus Sahih, dan kesepakatan para al-ulama. Kemudian kelompok yang kedua adalah Al-Ghulatu fi Inkaril Qadar. Kelompok yang ekstrim di dalam mengingkari permasalahan takdir. Yaitu mereka orang-orang yang mengatakan keterbalikan dari yang pertama. Yang mengatakan bahwasanya manusia tersebut dia melakukan satu perbuatan berdasarkan kehendaknya saja tanpa berhubungan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Kalau kelompok yang pertama menetapkan takdir dan menafikan adanya irada, kehendak, pilihan pada diri makhluk. Kalau kelompok yang kedua keterbalikannya, menetapkan adanya pilihan, kehendak pada diri makhluk dan menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Menganggap bahwasanya itu adalah semata-mata perbuatan makhluk. Tidak berhubungan dengan takdir dari sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sehingga tidurnya dirinya beraktivitas apakah melakukan aktivitas yang berhubungan dengan tabiatnya seperti makan, minum, istirahat dan yang semisalnya, ataukah yang berhubungan dengan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semata-mata berdasarkan kehendak pilihannya, keinginannya, tangan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ini kelompok yang menyimpang dari al-haq. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya kelompok yang mengingkari takdir ini mereka terbagi menjadi beberapa bagian berselisih. Kelompok yang pertama yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dilakukan oleh makhluk. Ini kelompok yang pertama. Menetapkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dilakukan oleh makhluk. Wa anna Allah muqaddiruhu, dan mereka menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan. Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan. Tapi mereka menafikan bahwasanya segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan kehendak pada diri Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Mereka menafikan al-khalq, segala sesuatu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, dan mereka menafikan al-masyiah, bahwasanya segala sesuatu adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sehingga menetapkan takdir tapi mengingkari bahwasanya takdir tersebut adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Kemudian kelompok yang kedua adalah mereka yang mengatakan, dan ini yang ekstrimnya, mengatakan innallaha lam ya'lamhu wa lam yaqdurhu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh makhluk. Aktivitas mereka tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Allah tidak mengetahuinya. Perbuatan-perbuatan mereka ini tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingkari takdir dan mengingkari al-ilm. Sehingga mereka menyebutkan bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam dunia ini adalah unufun, musta'nafun. Terjadi dengan sendirinya. Tercipta dengan sendirinya. Tanpa berhubungan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tanpa berhubungan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui kejadian tersebut terjadinya setelah terjadinya. Allah Subhanahu wa taala kata mereka mengetahui satu perbuatan, satu kejadian setelah terjadinya kejadian tersebut. Ini kelompok yang ekstrimnya. Sehingga ketika seorang terlahir tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala apakah setelah dewasanya dia adalah seorang yang kaya ataukah miskin. Allah Subhanahu wa taala mengetahui ternyata si fulan adalah seorang yang kaya setelah dia menjadi seorang yang kaya. Sebagaimana ilmunya makhluk, pengetahuannya makhluk pada diri makhluk yang lainnya, si fulan ini seorang yang beruntung ataukah tidak, dilihat setelah dia mengalami keberuntungan tersebut ataukah tidaknya. Ilmunya hanya sebatas yang terlihat. Sebelum terjadinya kejadian, makhluk tidak mengetahuinya. Ini keadaan yang seperti ini mereka samakan pada zat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Mereka meyakini bahwasanya urusan tersebut terjadi dengan sendirinya tanpa berhubungan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan tanpa berhubungan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Nah, kelompok yang seperti inilah ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah adalah kelompok yang dikafirkan oleh mereka para ulama salafun salih. Itu kelompok yang mengingkari takdir dan mengingkari bahwasanya segala sesuatu ini tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan setelah terjadinya. Kelompok ini dikafirkan oleh para al-ulama karena mereka mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok al-Qadariyah. Asalisu yang ketiga, ahli sunnati wal jamaah. Keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Yang pertengahan antara kelompok al-Jabariyah dengan kelompok al-Qadariyah. Bila mana kita melihat kebanyakan dari prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah yang dikarya oleh mereka para ulama di dalam menyebutkan poin per poin dari prinsip-prinsip tersebut, kita akan mendapati bahwasanya tidaklah ahli sunnati wal jamaah mereka menetapkan satu prinsip melainkan berdasarkan sikap wasata, pertengah-tengahan antara kelompok yang ekstrim dengan kelompok yang mengingkarinya. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan umat Islam ini sebagai umat yang pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan umat ini adalah umat yang pertengahan antara kelompok al-Yahud dengan kelompok an-Nasara. Kelompok Yahud dengan kelompok Nasara. Orang Yahudi mengingkari Isa alaihi salatu wassalam. Bahkan mereka mengatakan Isa adalah anak dari seorang wanita penzina. Maryam ibunya Isa alaihi salatu wassalam mereka tuduh sebagai seorang wanita penzina. Wal'iyadzubillah. Ini orang-orang Yahud. Orang-orang Nasara sebaliknya. Mereka mengkultuskan Isa alaihi salatu wassalam dan Maryam. Mereka menganggap Maryam adalah ibunda istri Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Isa alaihi salatu wassalam adalah sebagai anak Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Islam pertengahan. Tidak sebagaimana al-Yahud, tidak pula sebagaimana mereka orang-orang Nasara mendudukan Isa demikian pula ibunya sebagaimana kedudukan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sehingga ahli sunnati wal jamaah tawassatu baina at-ta'ifatain. Pertengah kelompok tersebut. Al-Qadariyah dan Al-Jabariyah. Fa'aminu bi'ilmillahi wa kitabatihi wa masyiatihi wa khalqih. Mereka beriman tentang ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitabah pencatatan takdir dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada perbuatan-perbuatan yang dialami oleh makhluk. Dan kehendak Allah Subhanahu wa taala demikian pula itu seluruhnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ini 6 perkara yang wajib ditetapkan oleh seorang mukmin 4 perkara yang wajib ditetapkan oleh seorang mukmin bila mana mereka berkeinginan untuk menetapkan tentang permasalahan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia wajib untuk mengimani ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia wajib meyakini bahwasanya segala sesuatu yang di alam dunia ini berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Baik sebelum terjadinya kejadian tersebut diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang proses penciptaan al-janin di rahim ibunya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat. Nah, malaikat tersebut menetapkan ajalnya dan rizkinya. dan amalannya, apakah sang janin tersebut ketika dewasanya, ketika tuanya, dia sebagai seorang yang sa'id, sebagai seorang yang beruntung, yang bahagia, ataukah dia sebagai seorang yang syaqi, seorang yang sengsara. Ini sudah ditetapkan dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Kemudian yang kedua adalah kitabah. Dia meyakini bahwasanya segala gerak-gerik makhluk ini sudah tercatat dalam kitab Allahul Mahfuz. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam." Sesungguhnya makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-qalam. Kemudian setelah al-qalam tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada al-qalam, "Uktub." Tulislah. Maka qalam tersebut mengatakan, "Fama aktub?" Apa yang aku tulis? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Tulislah segala sesuatu yang terjadi sampai yaumil qiyamah. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih, "Katabullahu maqadir kulli khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi khamsi." Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir-takdir seluruh makhluknya, bahkan sebelum diciptakan langit dan bumi tersebut, sejauh ataukah selama 50 alf sanah, 50 ribu tahun lamanya. Ini sudah selesai pencatatan takdir tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf." Sesungguhnya telah diangkat pena pencatatan takdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi menulis, telah diangkat. "Wa jaffatis suhuf," dan telah kering lembaran-lembaran catatan-catatan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Sehingga Nabi menyebutkan, "Ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak." Segala sesuatu yang telah dicatat di dalam lembaran takdir tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ada sesuatu yang akan dialami oleh makhluk, akan dimiliki oleh makhluk, akan menimpa makhluk, ini tidak akan terluputkan pada diri makhluk tersebut. Tidak mungkin makhluk terlepas dari sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sesuatu tersebut akan menjadi miliknya, akan menimpanya, akan dialami oleh dirinya. "Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka." Sebaliknya segala sesuatu, ataukah "wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak." Segala sesuatu yang terluputkan pada diri makhluk yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara takdir, ini juga makhluk tersebut tidak mampu untuk kemudian bisa mendatangkannya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Yang berikutnya adalah al-masyi'ah, adanya kehendak pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk juga memiliki kehendak, tapi kehendak makhluk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma tasha'una illa ayyasha' Allahu Rabbul Alamin." Segala sesuatu yang kalian kehendaki melainkan itu adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Kemudian yang berikutnya adalah al-khalq. Segala sesuatu yang terjadi adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Termasuk di dalamnya at-takdir, perbuatan-perbuatan makhluk. Termasuk di dalamnya perbuatan-perbuatan makhluk ini adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Dan penjelasan dari keempat perkara tersebut, demikian pula tentang bab at-takdir, insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya bismillah taala. Wal'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.